berat, hamba mengingat dikau. Setiap tarikan nafas lemah, setiap denyutan nadi hangat, setiap gerakan badan hangat, tanpa putus-putusnya. Ingin berat, hamba mengingat dikau. Ingin berat, hamba mengingat dikau. Setiap kedipan mata hamba, setiap getaran syaraf hamba, setiap tindakan hidup hamba, tanpa putus-putusnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alangkah rindunya hamba menyebut nama dikau. Bersama dekup jantung hamba, tanpa bibir bersuara. Ketika sarapan pagi, ketika menuntut ilmu, ketika mencari nafkah, ketika mengasuh anak, ketika naik bis kota, ketika tertidur malam, sampai terbangun lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingin berat, hamba mengingat dikau. Ingin berat, hamba mengingat dikau. Setiap tarikan nafas hamba, setiap denyutan nadi hamba, setiap gerak badan hamba, tanpa putus-putusnya. Ingin berat, hamba mengingat dikau. Ingin berat, hamba mengingat dikau. Setiap kedipan mata hamba, setiap getaran syaraf hamba, setiap tindakan hidup hamba, tanpa putus-putusnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.